diberi nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-270 ini, didukung oleh para pemain, Heri Setiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, Idris Apandi sebagai Rama Padi, dibantu oleh Rizdian Toro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe, Lembu Sora dan yang lain-lain tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akhirnya mereka membiarkan saja orang-orang desa yang tidur di dalam gubuk ataupun di luar gubuk terbangun. Suasana menjadi gaduh riuh. Mereka semuanya terkejut mendengar salah seorang temannya berteriak melihat kehadiran Dias Sanggrama Wijaya. Memang sudah sejak tiba di pinggiran desa Majapahit, mereka sangat ingin bertemu dengan Ratu Gusti. Coba suruhlah agar mereka tenang datang Rangga Lawe. Baik Gusti. Tolong semuanya! Tolong! Jangan ribut-ribut seperti pasar malam. Semuanya, saya minta tenang. Ayo! Berdiri dengan tertib. Jangan berdesak-desak begitu. Gusti Sanggrama Wijaya ingin berbicara langsung dengan kalian. Nah, silakan Gusti. Terima kasih Kakang Rangga Lawe. Dengar baik-baik. Aku adalah Dias Sanggrama Wijaya. Aku sengaja datang ke tempat ini untuk melihat dari dekat keadaan kalian. Aku benar-benar merasa sangat terharu melihat ketulusan hati kalian. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ketulusan kalian, semangat pengabdian kalian, dan kesederhanaan kalian sangat menggugah hatiku. Sekarang aku benar-benar sadar bahwa ternyata kehadiran Majapahit sudah sejak lama dinanti-nantikan orang. Tapi sebenarnya aku ingin tahu, apa tujuan kalian datang ke pedukuhan Majapahit ini? Coba kau. Iya, yang berdiri paling ujung itu. Coba kau menjadi wakil mereka. Jawablah pertanyaanku tadi. Untuk apa kau datang berbondong-bondong ke pedukuhan Majapahit? Kami semua datang untuk membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Kami ingin berperang di pihak Gusti Sang Ramawijaya melawan bala tentara asing. Kalian adalah rakyat biasa. Kalian bukan prajurit. Apa kalian tidak takut melawan bala tentara asing yang jumlahnya cukup banyak itu? Dan mereka rata-rata mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Tidak, Gusti Sang Ramawijaya. Sekalipun kami hanyalah rakyat biasa, kami tidak gentar. Kami rela menjadi korban perang demi Majapahit. Apa kalian tidak sayang pada keluarga kalian? Mengapa kalian tidak bekerja secara baik-baik di rumah kalian masing-masing? Banyak hal-hal yang kalian bisa kerjakan yang lebih bermanfaat daripada ikut berperang bersama kami. Ampun, Gusti Sang Ramawijaya. Kami semua sudah bertekad untuk ikut bertempur melawan musuh. Nanti, setelah pertempuran selesai dan kemenangan di pihak Majapahit, barulah kami akan kembali ke desa kami masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Sekarang ini, kami ingin ikut ambil bagian dalam pertempuran mengusir tentara asing, Gusti. Ah, Paman Lembusora, bagaimana, Paman? Agaknya kita tidak bisa mencegah keinginan mereka lagi, Paman. Benar, Gusti. Kalau mereka sudah mau datang jauh-jauh kemari dan tidur dalam keadaan seperti ini, makan apa adanya, hal itu bisa jadi bukti bahwa mereka mempunyai tekad yang sangat besar. Kita tidak mungkin lagi mencegah mereka, Gusti. Iya. Saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi kuberikan peringatan pada kalian. Kami tidak pernah mengundang kalian ke pedukuhan Majapahit ini. Memang sebentar lagi kami semua, prajurit-prajurit Majapahit, akan segera terlibat dalam peperangan besar melawan bala tentara asing. Tapi kami sudah bertekad akan mengemban sendiri tugas penting ini. Kami tidak bermaksud melibatkan kalian, rakyat kecil. Karena itu, kalau kalian mau menuruti kata-kataku, dan ini demi kebaikan kalian sendiri, lebih baik kalian kembali saja ke desa kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian dan pengertian kalian. Ampun, Gusti Sang Ramawijaya. Janganlah Gusti berkata begitu. Sekalipun kami bukan prajurit, tapi kami sanggup bertempur sampai titik darah penghabisan demi kejayaan Majapahit. Sekali lagi kami mohon, Gusti, izinkanlah kami ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Kami sudah jauh-jauh meninggalkan desa kami masing-masing, dan kami tidak ingin harapan kami akhirnya kandas di tengah jalan, Gusti. Sekali lagi kami mohon, Gusti, izinkanlah kami bergabung bersama prajurit-prajurit Majapahit. Biarlah kami menjadi bala dupa, menjadi prajurit-prajurit pupuk bawang yang sengaja diumpankan kepada senjata musuh di bagian paling depan. Kami sanggup menerobos benteng kota Kediri. Oh, Gusti Sang Ramawijaya, ratu dan junjungan kami, janganlah Gusti mengecewakan hati kami. Baiklah. Kalau begitu, baiklah. Kalau hal itu sudah menjadi tekad kalian, kami pun tidak bisa mencegah lagi. Baiklah. Kami terima keinginan kalian untuk bergabung bersama prajurit-prajurit Majapahit. Thank you. Hamba ingin melaporkan sesuatu, Gusti. Ada apa, Rapoda? Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni sudah kembali dari Bukit Penampihan. Mereka sekarang menunggu di rumah kediaman Gusti Sang Rama Wijaya. Syukurlah. Apa hanya itu yang ingin kau sampaikan padaku? Ampun, Gusti. Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni datang dengan kurang lebih 500 orang warga desa. Apa? 500 orang warga desa? Iya, benar, Gusti. Mereka sekarang sudah hamba tahan di pinggir Majapahit bagian selatan. Mereka semula memaksa masuk, tapi prajurit-prajurit Majapahit dapat menghalang-halangi mereka. Selanjutnya hamba serahkan kepada Gusti Sang Rama Wijaya. Oh, baiklah. Aku ingin bertemu dengan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kalian tunggu saja perintah-perintah yang akan diberikan oleh para pemimpin prajurit-prajurit Majapahit. Dan ingat, jangan ada yang melakukan suatu tindakan apapun tanpa perintah resmi dari para pimpinan prajurit Majapahit. Sekian pertemuan kita malam ini. Selanjutnya, kita akan menunggu perkembangan. Nah, sekarang kalian bubar. Bubaran semuanya. Kalian boleh istirahat malam ini. Dan selanjutnya kalian tunggu perintah kami. Aku ikut bela sungkawa atas kematian orang tuamu, Sakawuni. Kakang Banyak Kapuk sangat besar jasanya dalam membangun Pedukuhan Majapahit. Kita semua merasa sangat kehilangan. Kakang Banyak Kapuk dapat diteladani pribadi maupun sikapnya. Dia adalah seorang pembesar yang tidak silau oleh pangkat, kedudukan, ataupun harta benda. Pengabdiannya dilaksanakan dengan kemurnian hati dan tanpa pamrih. Terima kasih, Gusti Sang Rama Wijaya. Terima kasih atas penghormatan Gusti terhadap ayah hamba. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Kamandanu. Bagaimana dengan orang-orang desa yang kau bawa serta itu? Ampun, Gusti. Semula hamba berusaha untuk mencegah mereka. Tapi usaha hamba ternyata sia-sia. Keinginan mereka sangat berkobar-kobar untuk ikut bergabung bersama Gusti Sang Rama Wijaya di Majapahit. Akhirnya hamba terpaksa membawa mereka. Iya. Kalau begitu jumlah mereka semakin banyak. Dan jumlah mereka saya kira setiap hari akan semakin bertambah banyak. Hal ini tentu akan merepotkan kita juga, Gusti. Benar, Paman Nembusora. Mau tidak mau kita harus memikirkan mereka juga. Tuan Wiraraja. Oh, iya, Gusti. Sekarang saya ingin membicarakan perihal rencana penyerbuan ke kota Kediri bersama Tuan. Juga bersama kalian yang lain. Kalau rencana ini sudah matang, kita tinggal melaksanakannya saja. Lalu bagaimana rencana Tuan? Tuan pernah berkata bahwa Tuan mempunyai siasat yang jitu untuk melumpuhkan bala tentara Tartar. Sebelumnya, marilah kita lihat peta kota Kediri dulu, Gusti. Arya Wiraraja kemudian membuka gulungan sebuah peta yang digambar di atas daun lontar. Nampak di dalam peta, istana Kediri yang dikelilingi oleh benteng. Juga nampak jalan-jalan di sekitar kota Kediri. Sebaiknya, kita menjalankan siasat demikian, Gusti. Adilmusoro dan Ronggolawe akan menyamar sebagai dua orang putri boyongan, Gusti. Oh, iya. Aku ingat, Tuan. Aku memang pernah berjanji untuk memberikan dua orang putri boyongan kepada Panglima Tartar. Iya, benar, Gusti. Adilmusoro dan Ronggolawe akan duduk di dalam tandu yang dipikul 8 orang prajurit. Mereka akan masuk melalui benteng kota Kediri yang hamba kira sampai sekarang belum diperbaiki. Artinya, mereka masuk melalui pintu gerbang depan, Gusti. Apakah mereka perlu dikawal, Tuan Wiraraja? Oh, Mereka cukup dikawal 200 orang prajurit Adi Ramapati. Hal ini supaya tidak mencurigakan. Sementara itu, 500 orang prajurit diam-diam berusaha memasuki benteng di bagian pintu belakang. Sedangkan 500 orang prajurit diam-diam mengikuti Adi Rembusoro dan Ronggolawe. Mereka bisa bersembunyi menempel pada dinding benteng. Adi Rembusoro dan Ronggolawe harus bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Adi Rembusoro harus mengenakan pakaian wanita. Demikian juga Ronggolawe. Mereka akan duduk di dalam tandu. Dan selanjutnya, mereka yang akan memberikan aba-aba untuk mengadakan penyerbuan, Gusti. Lalu, bagaimana dengan rakyat jelata itu, Kakang Wiraraja? Oh, mereka bukan prajurit. Kasihan kalau mereka harus menjadi korban peperangan. Sebaiknya, mereka ditempatkan di garis belakang. Kehadiran mereka saya kira ada manfaatnya juga. Paling tidak, bala tentara Tartar akan memperhitungkan lain. Dengan melihat jumlah kita yang begitu banyak, mereka tidak akan tahu sama sekali bahwa sebenarnya sebagian besar dari kita hanyalah rakyat biasa. Oh, baiklah Tuan. Saya kira rencana Tuan cukup bagus. Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit yang lain dan para pemimpinnya? Kebu Anabrang, Gajah Biru, dan Letrian Demung, hamba kira sebaiknya ditempatkan di bagian sayap kiri barisan. Kemudian Nambi, Rapodang, dan Rawuridan, biarlah memimpin prajurit-prajurit dari pesisir pantai Madura. Selanjutnya, Gusti Sanggrama Wijaya sendiri sebaiknya berada tidak jauh dari Adi Lembusoro dan Ronggolawe. Nah, Gusti Sanggrama Wijaya, kalau seandainya rencana hamba ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa halangan yang berarti, hamba kira tidak terlalu sukar untuk mendukan bala tentara Tartar. Apalagi sekarang ini, mereka sedang mabuk kemenangan. Mereka pasti akan lengah, Gusti. Pada saat mereka tengah berbincang-bincang, mendadak Rapodang dan Rawuridan datang menghadap. Ada apa, Rapodang? Kalian membawa berita penting. Ampun, Gusti. 10 orang telik sandi yang kita kirim ke kota Kediri sudah kembali. Oh, keterangan apa yang berhasil mereka kumpulkan, Rapodang? Mereka dapat mengumpulkan keterangan yang cukup berharga, Tuan Wiraraja. Menurut mereka, sekarang ini prajurit-prajurit Tartar masih disibukkan oleh suasana kemenangan. Hampir setiap malam mereka masih bermabuk-mabukan. Keadaan mereka sebagai prajurit sama sekali tidak terjaga dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya sudah jatuh sakit. Tapi nampaknya panglima-panglima Tartar tidak ada yang mencurigai kegiatan kita, Tuan Wiraraja. Oh, bagus, bagus. Kalau begitu, kita bisa segera mengadakan persiapan untuk bergerak. Bukankah demikian, Gusti? Kalau memang semuanya sudah siap, sebaiknya kita segera bergerak, Tuan Wiraraja. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Oh ya, apakah ada sesuatu yang lain yang ingin kau laporkan, Rapodang? Ampun, Gusti. Hamba akan menambahkan sedikit. 2 hari yang lalu, 3 orang telik sandi melaporkan bahwa persiapan kita di Majapahit nampaknya sudah bocor ke tengah-tengah masyarakat luas. Ada banyak warga desa berbondong-bondong menuju Majapahit untuk bergabung bersama Gusti Sang Ramawijaya. Oh, kalau begitu, keadaan kita bisa menjadi terpojok, Gusti. Sebaiknya Gusti segera merencanakan untuk menentukan hari penyerbuan. Oh, baiklah. Saya kira kita memang harus segera bergerak. Baiklah. Kita mengadakan persiapan dulu serapi-rapinya. Kemudian 3 hari yang akan datang, kita berangkat ke kota Kediri. Malam itu adalah malam terakhir sebelum prajurit-prajurit Majapahit berangkat ke kota Kediri. Dia Sanggrama Wijaya berada di dalam ruangan tidurnya. Telah beberapa saat lamanya, putra Dyah Lembutal itu membakar dupa. Asap dupa mengepul menyebar ke seluruh ruangan, menerobos sela-sela dinding. Bau dupa yang harum tercium sampai ke halaman. Wajah Dyah Sanggrama Wijaya nampak kusut. Kedua belah matanya terpejam. Sang Hyang Wiji. Oh, para leluhur Singasari. Ramanda Prabu Kertanegara. Ramanda Dyah Lembutal. Kakek Enda Narasinghamurti. Dengarkanlah permohonanku ini. Hari yang menentukan akan segera tiba. Hamba berikut seluruh warga Padukuhan Majapahit akan berjuang mengangkat senjata melawan bala tentara asing. Hamba mohon doa restu. Kabulkanlah permohonanku ini, ya Sang Hyang Widi. Dan selanjutnya, hamba serahkan segala-galanya di bawah kebesaran, di bawah kekuasaanmu yang tiada batas. Maka demikianlah, seperti yang sudah dikatakan dalam sejarah pembentukan Kerajaan Majapahit, pada tanggal 3 bulan Waisaka tahun 1293, Dyah Sanggrama Wijaya berikut pasukan Majapahit bergerak ke kota Kediri, sementara ribuan rakyat jelata mengiring di belakang mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Dyah Sanggrama Wijaya akan berhasil mengusir bala tentara Tartar? Saudara pendengar, silakan mengikuti episode berikutnya yang berjudul Pemberontakan Ranggalawe.